Kurang-kurangi, kurangku sepurani jen anani ini. Saben wayah wengi mikirno isi ati, opo tenan no trisno iki dadi siji. Mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir, crito iki bakal api keukir. Yakin-yakin, no yakin aku tenanan. Sumpahin janji ilaku netes tenang. Kurang-kurangi, kurangku sepurani jen anani ngene. Thank you.